Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan apa yang kita baca dari kitab Ad-Da'wah Dawa. Kita kemarin sedang pada perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim. Wa idha jama'at du'a'u hudhur al-qalbi wa jami'iyatahu bi kulliyatihi 'alal matlub. Apabila doa itu terkumpul padanya itu satu hudhur al-qalbi, kehadiran hati, ini hatinya itu hadir, tidak lari kemana-mana, nyimak. Wa jam'iyatahu bi kulliyati 'alal matlub, dan fokus terhadap apa yang sedang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa sadafa waqtan min awqatil ijabah as-sittah, bertepatan dengan waktu diijabahi doa yang enam. Enam waktu itu apa itu? Beliau katakan satu as-sulutsul akhir minal lail, sepertiga malam yang terakhir saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Turunnya Allah Subhanahu wa taala yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah taala, yang oleh sebagian orang yang mereka mengingkari tentang nuzulnya Allah mengatakan di antara kesesatan Wahabi itu menetapkan yaitu Allah turun, sehingga dianggap menyerupakan Allah dengan makhluk. Ciri aliran sesat Wahabi itu meyakini Allah turun, padahal ini adalah nas hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang zilu rabbuna ila sama'i dunia. Allah turun ke langit dunia. Ini pada sepertiga malam yang terakhir. Kalau mengikuti nas-nas ayat maupun hadis itu sesat, ya kita enggak apa-apa dituduh sesat. Yang penting mengikuti nas Al-Qur'an dan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan beragama dengan hawa nafsu untuk mencocokkan dengan selera dan kemauannya, sehingga akhirnya merubah-rubah agama Allah sesuai dengan nafsunya masing-masing. Kemudian yang kedua, wa indal adzan, ketika adzan, dikumandangkannya adzan pasca adzan. Kemudian wa bainal adzan wal iqamah, yang ketiga antara adzan dan iqamah, waktu antara adzan kemudian menunggu atau ada jeda sampai qomat. Antara adzan dan qomat ini waktu ijabah. Yang keempat yaitu wa atbaru salawatil maktubat, di belakang salat-salat yang maktubat yang lima. Ini di akhir salat yang wajib. Di akhir itu diantaranya pada ba'da tahiyatul akhir, sebelum salam. Sebagian ulama menjelaskan demikian. Yang keempat, apa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Yang kelima, wa inda su'udil imam yaumal jum'ah alal mimbar hatta taqtadiyas salah, Waktu imam naik mimbar, ini dari Jumat sampai selesainya sholat. Kapan itu diantaranya? Yaitu ketika imam atau ketika khatib duduk diantara dua khutbah. Yang keenam, wa akhiru sa'ati ba'dal asri min dalikal yaum, yaitu setelah asar pada hari Jumat. Setelah asar pada hari Jumat sampai maghrib, di sana ada saat-saat ijabah. Ini adalah enam waktu. Iya, enam kan? Yang disebutkan pertiga yang terakhir, kemudian kedua ketika adzan, ketiga penal adzan wa iqamah, keempat di akhir salat, yang kelima saat imam naik mimbar dari Jumat sampai selesai, yang keenam yaitu di akhir atau ba'dal asar di hari Jumat. Kemudian apalagi yang perlu dikumpulkan ketika dalam doa? Satu tadi, hatinya hadir, fokus, bertepatan dengan waktu ijabah. Yang keempat, wasada fahusu'an fil qalbi, bertepatan dengan hatinya itu betul-betul khusyuk. Hatinya khusyuk, sangat menghayati, sangat fokus, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk. Hatinya betul-betul merasakan kekhusyukan. Wa inkisaran baina yaday rabb. Yang kelima, hatinya betul-betul remuk redam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersimpuh total, berharap total kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhullan lah, dan betul-betul merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semulia-mulia hamba adalah orang yang merasa paling hina di hadapan Allah taala. Karena hamba itu adalah fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Sehingga hamba yang paling mulia adalah hamba yang paling merasa hina dan merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tadarru'an wariqah, dan dia tadarru, bersimpuh di hadapan Allah dan bersikap lembut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wastiqbalat da'i al-qiblah, dan orang yang berdoa dia menghadap kiblat. Ini termasuk di antara adab dalam masalah doa. Wa kana ala taharatin, dan dia dalam keadaan memiliki ini kesucian, tidak sedang berhadas besar dan tidak sedang berhadas kecil, dia memiliki wudu. Wa rafa'a yadayhi ila Allah taala, kedua tangannya dia angkat, dia mengangkat kedua tangannya kepada Allah taala. Wa bada'a bihamdillahi wa sana'alih, kemudian memulai atau mengawali doanya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sanna bis-salati ala Muhammadin abduhu wa rasuluh, kemudian memuji dengan selawat kepada Rasulullah sallam, abdihi wa rasulih, yakni hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qaddama baina yaday hajati at-taubah wal istighfar, kemudian mengawalinya sebelum dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hajat yang dia butuhkan kepada Allah, diawali dengan taubat dan istighfar, sehingga diawali dengan menyadari tentang dosa-dosa yang dia miliki dan berharap untuk Allah mengampunkan dosa-dosanya. Thumma dakhala 'ala Allah, baru kemudian dia menyampaikan apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa allah 'alaihi bil mas'alah, dan dia ilhah, merengek-rengek dengan cara mengulang-ulang doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tamallaqah. Tamallaqah itu kalau dalam bahasa kamusnya menjilat. Dia berusaha untuk betul-betul mencari keridhaan, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wa da'ahu rahbatan wa rahbatan. Dan orang yang berdoa ini dia berdoa dengan rahbah wa rahbah. Berdoa dengan penuh harap dan ada rasa cemas. Harap-harap cemas. Sehingga betul-betul dia senantiasa berusaha optimis dengan doanya, tapi di balik itu ada rasa khawatir. Sehingga dia betul sangat berharap kepada Allah dan ada kekhawatiran seandainya doanya tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Wa tawassala ilaihi bi asma'i wa sifatihi wa tauhidih. Dan dia bertawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu mengawali doanya dengan menyebutkan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala seperti nanti banyak dituntunkan di dalam ini contoh-contoh doa-doa yang diawali dengan asma Allah al-husna atau sifatullah al-ulia. Tawassul itu yang dibolehkan dalam agama kita, yang pertama tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat Allah Ta'ala. Walillahil asma'ul husna fadu'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama Allah tersebut. Atau beribadalah kepada Allah dengan nama-nama Allah tersebut. Doa itu bisa maknanya doa ul mas'alah, bisa maknanya doa ul ibadah. Doa meliputi dua ini. Apa ya kawan bedanya antara doa ul mas'alah dengan doa ul ibadah? Apa? Doa apa? Doa? Iya, gimana? Terus? Doa ul mas'alah itu doa dalam bentuk permintaan lisan kita kepada Allah, apa yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Ini doa permintaan, doa permohonan. Doa ul ibadah itu doa dalam bentuk seluruh amaliyah ibadah yang kita lakukan. Kalau kita minta, ya Allah, berilah aku rezeki yang banyak dan berkailah rezekiku. Ini doa apa ini? Doa mas'alah. Terus kalau kita sholat, kita puasa, kita zakat, ini namanya doa ul ibadah. Yang kalau kemudian kita lazimkan dengan lisan, ya Allah, dengan sholatku ini, maka karuniakanlah kepadaku pahala yang banyak, surgamu, selamatkan di nerakamu, dan seterusnya. Pada uhubiha, itu mencakup dua-duanya. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu mencakup dua-duanya. Mencakup doa ul mas'alah dan mencakup doa ul ibadah. Kira-kira gimana penjelasannya? Bagaimana bentuknya doa ul mas'alah berkaitan dengan asma'ullah husna, asma'ullah al-husna, dan bagaimana doa ul ibadah yang berkaitan dengan asma'ullah al-husna? Gimana kira-kira bentuknya? Jelaskan. Antum, bisa jelasin enggak? Bisa. Penjelasannya gimana? Kalau doa ul mas'alah, prakteknya asmaul husna bagaimana? Kalau doa ul ibadah, prakteknya berkaitan dengan asmaul husna kayak apa? Kalau doa ul mas'alah prakteknya dengan asmaul husna adalah mengawali doa-doa kita dengan menyebut nama-nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni, Ya Razak, Urzukni, Ya Ghafar, Ighfirli, dan seterusnya. Itu sebelum kita minta, kita awali dengan nama-nama Allah. khususnya yang sesuai dengan apa yang kita minta. Kalau doa ul ibadah bentuknya adalah kita mewujudkan amal ibadah sebagaimana yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling gampang saja adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman ini maknanya adalah Allah pemilik rahmat yang luas, Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Kemudian Allah Arhamur Rahimin, Zat yang paling penyayang. Dan Allah Yuhibbur Rahmah, Allah mencintai sifat rahmah, kasih sayang. Sehingga Nabi pun pernah katakan, Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayang Anda. Sehingga terus bagaimana wujudnya doa ul ibadah dengan asma Allah Ar-Rahman ini contohnya. Ya wujudnya adalah kita beribadah kepada Allah dengan kandungan nama itu. Di antaranya adalah kita kalau ingin dicintai oleh Allah, hendaklah kita menyayangi para hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk ibadah kita. Maka ketika Allah memerintahkan fad'uhu biha, berdoalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Prakteknya dalam doa ul mas'alah dengan tawasul, prakteknya dalam doa ul ibadah dengan mewujudkan amaliyah yang merupakan tuntutan dari kandungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan, seperti yang pernah kita sampaikan pula insyaallah, orang yang paling sempurna di dalam wujudkan penghambaan kepada Allah adalah orang yang paling sempurna dalam beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama yang dia kenal. Akmalu nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i wa sifat allati yutali'u 'aliyal bashar. Kata Ibnu Qayyim, orang yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah adalah orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama dan sifat yang telah Allah terangkan kepada mereka. Karena setiap nama Allah mengandung sifat-sifat Allah yang menuntut kita mewujudkan ibadah sesuai dengan kandungan nama tersebut, seperti yang kita contohkan tadi. Sehingga semakin dia banyak mengenal nama-nama Allah, semakin banyak amal ibadah yang dia bisa wujudkan sebagaimana tuntutan dalam setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diawali pula dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qaddama baina yaday du'ai shadaqah, dan diawali doanya itu kalau perlu diawali dengan shadaqah. Sebelum dia berdoa kepada Allah, dia shadaqah. Fa inna hadza du'a, apabila dalam doa ini terkumpul dari ini semuanya, terkumpul dari yang tadi, yang pertama tadi, dari apa ikhwan, hatinya hadir sampai yang ini, diawali dengan sedekah ini, rentetan ini semuanya terkumpul pada dia, apa kata beliau? Maka la yakadu yurad abadan. Hampir doa ini tidak akan pernah tertolak sama sekali selamanya. Orang yang ketika berdoa itu mengumpulkan hal-hal di atas, doanya itu tidak akan tertolak. Layakatu yurat, hampir tidak akan tertolak. Pasti terkabul. Walasiyama in sadafal al-atiyah allati akhbara Nabi SAW annaha madannatul ijabah. Terlebih, apabila doa-doa yang dia lafadkan ini adalah doa-doa yang dihabarkan oleh Rasulullah SAW. Yang lafad-lafad doa Nabi itu jauh lebih benar, lebih baik, lebih pasti kebaikannya. Kalau kita meminta kepada Allah dengan redaksi kita sendiri, belum tentu baik. Tapi kalau apa yang diminta oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, doa yang beliau ungkapkan kepada Allah Ta'ala, pasti baik. Pasti baik. Dan sekali lagi, ikhwan, kalau dalam doa yang kita ungkapkan kepada Allah itu berkaitan dengan urusan dunia kita, permintaan-permintaan yang berkaitan dengan urusan dunia kita, jangan lupa untuk menyertakan apa? Jangan lupa untuk menyertakan dalam setiap doa tentang dunia kita dengan wa barik fima a'taitani, ya Allah, berkailah dalam pemberian yang kau berikan kepadaku. Karena apabila dunia yang di tangan kita ini enggak berkah, maka tidak akan menghasilkan kebaikan. Sampai dalam urusan ilmu yang kita cari. Kalau ilmu yang sudah baik itu kita cari, kita kumpulkan, dan tidak berkah, kok bisa ilmunya benar, ilmunya bagus, ilmunya baik, kok tidak berkah? Bisa gak kira-kira? Orang cari ilmu, ilmunya benar, sudah ada ciri yang benar, dari Quran, Sunnah, pemahaman para sahabat, kok enggak berkah? Bisa enggak kira-kira? Ya bisa. Karena orang yang mencari ilmu ini, boleh jadi diantaranya tidak menepati adab-adab di dalam berilmu. Dalam mencari ilmu. Cari ilmu, umpamanya niatnya salah. Enggak berkah ilmunya. Akhirnya boleh jadi ilmunya terkumpul banyak, tapi tidak mendorong dia untuk beramal. Sehingga ilmunya tidak berkah. Tidak menjadikan dia semakin soleh. Ini menunjukkan ilmunya enggak berkah. Karena ada faktor yang menjadikan dia tidak mendapatkan keberkahan ilmu. Au annaha mutadhamminatun lil ismil a'zham, atau dalam doa yang diungkapkan itu mengandung nama-nama Allah yang agung. Faminha, beliau berikan contoh di antara beberapa bentuk doa yang mengandung nama-nama Allah yang agung, yang dia mengawali menyebut nama-nama Allah yang agung. Di antaranya adalah ma fi sunan was sahih Ibnu Hibban min hadithi Abdullah bin Buraidah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul. Di antaranya adalah apa yang tercantum dalam sunan dan sahih Ibnu Hibban dari hadis Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seorang yang berdoa mengucapkan Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ada seorang yang berdoa dan Nabi dengar, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau bi anni ashhadu, yang sesungguhnya aku bersaksi annaka antallah, sesungguhnya engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, yang tidak ada sesembahan yang sesungguhnya, yang sebenarnya kecuali engkau. Al-ahadus samad, dat yang tunggal, dat yang esa, esa dalam rububiyahnya, esa dalam uluhiyahnya, esa dalam kesempurnaan sifatnya, sehingga Allah betul-betul tunggal, tidak ada duanya, tidak ada tiganya, tidak ada tandingnya. As-Samad. As-Samad itu tempat bergantungnya seluruh para makhluk. Semua para makhluk bergantung kepada Allah SWT karena terkumpul pada Allah kesempurnaan Allah. Dan makhluk adalah hamba yang penuh dengan kekurangan sehingga mereka semuanya bergantung mutlak kepada Allah Ta'ala. Tidak ada makhluk yang tidak bergantung kepada Allah. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara sepadan dengan Allah sama sekali. Ketika Nabi mendengar orang ini mengucapkan doa dengan awalan menyebut nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah tadi, kata Nabi, laqad sa'alallaha bil misla bismilladzi idza su'ila bi aqta wa idza du'iya bi ajab. Sungguh orang ini telah berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang kalau dia, yang Allah apabila diminta dengan nama itu pasti Allah akan memberi, dan apabila Allah diseru dengan nama-nama itu pasti Allah akan menjawab. Titik fokusnya di sini adalah, ya ini orang ini mengawali dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung di dalamnya ismun ismullah al-a'zam. Nama Allah yang sangat agung. Yang dalam hadis yaitu yang selengkapnya di atas di antaranya, atau yang redaksi hadis yang lainnya yang mirip di atas, Allahumma inni as'aluka billah al-wahid al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad an taghfira li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad ghafarallah. Ketika Nabi mendengar ada seorang yang berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada Engkau billahil wahid al-ahad, aku minta dengan Allah Subhanahu wa taala yang tunggal, yang esa, yang tempat bergantungnya seluruh para hamba, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, yang tidak ada sepadan dengan Allah, an taghfira li dzunubi, agar Allah mengampunkan dosaku, innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya Engkau Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Nabi, qad ghafarallah, sungguh Allah telah mengampunkan dia sampai 3 kali. Di sini adalah fokusnya pada penyebutan, mengawali nama-nama Allah, menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan doa itu diantarkan dengan penyebutan asma Allah Ta'ala. Dalam lafaz yang lainnya, laqad sa'alat Allah bismihil a'zam, sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang agung. Wa fi sunan wa sahih Ibn Hibban juga, dalam sunan dan sahih Ibn Hibban juga dari hadis Anas bin Malik, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan, sesungguhnya Anas bin Malik sedang bersama Rasulullah SAW dalam keadaan duduk, warajulun yusalli, dan ada orang yang sholat. Setelah itu, summada'a, laki-laki yang sholat ini dia berdoa kepada Allah. Apa yang dia ucapkan dalam doanya? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardh. Badiu samawati wal ardi, ya dal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Faqala Nabi SAW, laqad da'allaha bismihil azim, alladhi idha du'ya bi ajab, wa idha su'ila bi aqta. Ketika ada seorang yang mereka berdoa dengan mengucapkan, ya Allah, aku minta kepada Engkau, bi anna lakal hamdu, yang sesungguhnya segala pujian hanya milikmu semata. La ilaha illa anta, yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Engkau ya Allah. Al-Mannan, Engkau Zat yang banyak memberikan nikmat kepada para hamba. Manusia dari awal sampai sekarang, Allah semuanya, Allah curahkan semua kepada mereka rezeki, pemberian-pemberian. Yang kafir, yang musyrik, yang mukmin, yang munafik, yang taat, yang maksiat, semuanya Allah berikan rezeki umum, dan rezeki Allah enggak pernah habis. Rezeki Allah tidak pernah habis. orang yang mereka dibuat apa namanya itu gelisah, galau dan gelisah. Oh, sebentar lagi minyaknya akan habis. Sebentar lagi tambang ini mau habis. Memang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pada manusia sesuai dengan kadar kebutuhannya. Jangan khawatir cadangan yang Allah berikan pada kita akan habis. Yang penting itu bagaimana hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan curahkan rezeki. Dan Allah SWT memang bagi-bagi rezeki. Di tempat sini yang paling menonjol apa, tempat sana yang paling menonjol apa. Supaya manusia pun saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Yang jelas, tidak akan pernah rezeki Allah habis digunakan oleh manusia. Allah akan jamin setiap makhluk itu dengan rezeki yang telah Allah tetapkan. Yang dibutuhkan manusia adalah bagaimana mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Mannan. Badi'u samawati wal ardi. Badi' itu bid'ah, sesuatu yang baru yang tidak pernah ada contohnya. Allah badi'u samawati wal ardi, Allah membuat langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada contoh sama sekali. Sehingga Allah Al-Badi membuat sesuatu yang baru, grace. Ya dal jalali wal ikram, waidat yang maha agung lagi maha mulia. Ya hayu ya qayyum, waidat yang hidup. Waidat yang menegakkan segala urusan. Dua nama ini, nama yang mengumpulkan keseluruhan daripada nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Dengan nama Allah Al-Hayyu, maka mengumpulkan semua sifat fi'liyah, sifat dhatiyah. Nama Allah Al-Hayyu mengumpulkan semua sifat dhatiyah, sifat yang melekat pada dhat. Maka sifat Al-Hayyu mau mewadahi semua sifat-sifat Allah SWT yang dhatiyah. Al-Qayyum, ini nama Allah yang mewadahi semua sifat-sifat fi'liyah. Al-Hayyul, Al-Hayyul ladhi la yamut. Allah hidup yang tidak pernah akan mengalami kematian. Dan Allah Al-Qayyum yang menegakkan urusan dirinya dan urusan para makhluknya. Kalau kita ini tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Semua apa yang kita lakukan itu tidak lepas dari kita mesti membutuhkan orang lain berserikat. Adapun Allah akhna syuraka, Allah zat yang paling tidak butuh serikat, karena memang Allah zat yang mandiri, berdiri sendiri, mengurus urusannya sendiri, dan mengurus seluruh urusannya para hamba, para makhluk. Tapi kalau makhluk itu mesti wajib berserikat dalam mewujudkan kebutuhannya. Sekarang untuk mau pakai baju, membutuhkan orang lain ya? Ya super membutuhkan dan banyak yang kita libatkan. Baju dari kapas, kapas ini butuh petani yang menanam, butuh kemudian yang memanen, butuh kemudian yang ngangkut ke pabrik, butuh yang kemudian memintal sampai jadi benang, sampai kemudian jadi kain, butuh yang mewenter, butuh yang sampai jadi, butuh yang motong, butuh yang jahit, sampai jadi baju, butuh yang jual, antum beli. Sudah berapa yang dibutuhkan? Sangat banyak. Manusia tidak akan mungkin bisa bersendirian, bisa bersendirian, memenuhi kebutuhan sendiri. Enggak bisa. Pasti membutuhkan yang lainnya. Antum pengen punya anak, butuh orang enggak? Ya butuh istri. Tanpa istri gimana anaknya? Keluar dari mana? Gak bisa. Allah Subhanahu wa taala zat yang qaimun bi nafsi, menegakkan urusan sendiri dan menegakkan urusan semua para hamba. Ketika Nabi mendengar hamba ini mengucapkan, orang ini mengucapkan kalimat tadi, laqad da'a Allah bismihil azim, sungguh dia telah berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang agung. Alladzi idza du'iya bi ajab, yang kalau Allah diseru dengan nama-nama Allah yang agung ini pasti Allah akan kabulkan. Wa idza su'ila bi aqta, kalau dia diminta dengan nama-nama Allah yang agung ini pasti Allah akan berikan. Ini adalah contoh di antara doa-doa yang mengandung nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lainnya dibawakan contoh doa yang lain dalam Jami At-Tirmidzi, hadis dari Asma binti Yazid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, Ismullahil a'zam fi hatainil ayataini, nama Allah yang agung itu ada di dua ayat ini. Ayat yang mana itu? Wa ilahukum ilahun wahidun, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan sungguhnya ilah kalian, sembahan kalian adalah ilah yang satu, sembahan yang tunggal, yang tidak ada sembahan yang hak kecuali hanya Allah, dan Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih, Dzurrahmah Al-Wasiyah, yang rahmat Allah luas meliputi segala-galanya, dan Ar-Rahim, rahmat yang Allah khususkan untuk kaum mukminin. Dan juga di dalam ayat Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Alif Lam Mim, Allah yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, al-hayyu al-qayyum. Di sini Ismullah al-Azam ada pada dua ayat ini. Allah adalah la ilaha illa anta, dan Allah adalah al-hayyu al-qayyum. Ini adalah Ismullah al-Azam. Maka Nabi SAW pun mengatakan, alidhu bi zadal yadal jalai wal ikram. Biasakanlah oleh kalian, ta'allaku biha wal zamuha wa tawamu alaiha. Ini hendaknya anda senantiasa alidhu, membiasakan, melazimkan, berusaha untuk terus-menerus mengungkapkan dengan kalimat ya dal jalali wal ikram. Wa idzat yang maha agung lagi maha mulia. Agar sering-sering mengucapkan kalimat ini, menyebut lafaz-lafaz ini. Dan tentu ikhwani fillah, ketika kita menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, hendaknya kita betul-betul memahami nama per nama yang kita ucapkan. Di antara pembahasan yang membantu kita memahami nama per nama dari nama-nama Allah, silahkan pelajari kitabnya Syekh Abdul Razzaq, Fiqih Asmaul Husna. Maka beliau jelaskan nama-nama Allah, maknanya, bagaimana kita berinteraksi dengan Allah dengan nama-nama itu, sehingga kita akan bisa terbayangkan ketika kita menyebut nama Allah yang ini, maka kita langsung bisa membayangkan kandungan yang ada pada nama Allah tersebut. Sehingga ketika kita menyebut ini pun, bagaimana betul-betul anda meresapi setiap nama yang anda sebut. Disitulah sekali lagi, setiap apa yang kita ucapkan itu yang sangat penting adalah menghadirkan hati. Hati ini adalah poros penentu kualitas amal yang kita lakukan. Seperti yang pernah kita sampaikan pula ungkapan salaf kita, al-a'malu tatafadul bima tafaduli ma fil qulub. Amal ini nilai keutamaannya bertingkat-tingkat. Amal ini nilai keutamaannya bertingkat-tingkat. Bima tafaduli ma fil qulub. Sesuai dengan tingkatan keutamaan yang ada di hati kita. Lalu beliau contohkan, ada dua orang sholat di tempat yang sama, boleh jadi dengan imam yang sama, di shof yang sama, dengan gerakan yang sama, secara fisik sama. Tapi selesai sholat antara dua orang ini pahalanya bainal masyriq wal maghrib, seperti antara timur dan barat, jaraknya jauh. Apa yang membedakan? Ma fil qulub, apa yang ada dalam hatinya. Maka para salaf kita sangat memperhatikan tentang apa yang ada di dalam hatinya. Ini yang menentukan kualitas setiap amal yang kita lakukan. Abu Bakar lebih mulia dibandingkan yang lainnya karena ma fil qulub, apa yang ada dalam hatinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini dulu ya kawan yang kita sampaikan, semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.